bayun sutra di ufuk mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila engkau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta, beribu kali bumi menyinari mentari. Arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar seribu tahun membutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali, menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Kau berjanji sampai kini. Ku menanti kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Biar seribu tahun membutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Lembut salju.